Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاشر المسلمين كما صلى المغرب رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan malam ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Siyam dari Al-Wajiz ini yang kemarin sudah masuk pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Yang pertama adalah dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah Ayyamut Tasyriq, hari-hari Tasyriq, tanggal 11, 12 dan 13 kecuali bagi orang yang belum sempat berpuasa. Orang yang tidak memiliki hadyu, bagi yang tamattu, haji tamattu, kemudian belum sempat berpuasa 3 hari di bulan haji, maka dibolehkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Ini bagi yang haji tamattu, kemudian apa namanya tidak mendapatkan atau tidak bisa menyembelih hadyunya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram." Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu, kesembelihan tamattu ini, maka berpuasa 3 hari di waktu haji. Lebih utamanya tentunya adalah setelah menunaikan umrah, ya, umrah tamattu'nya kemudian berpuasa kalau memang tidak punya hadyu. Dan kalau belum sempat, nah, kemarin sudah kita singgung, kalau datangnya mepet nggak ada waktu, maka boleh untuk kemudian berpuasa di hari-hari tasyrik. Kemudian juga yang ketiganya adalah di hari Jumat secara sendirian. Kemudian yang keempatnya adalah di hari Sabtu secara sendirian. Yang menyendiri juga tidak boleh. Namun dalam hal ini para ulama memberikan mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Itu maklum tentang puasa la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturidha alaikum. Tidak, janganlah berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Sebagaimana juga saya dengar sendiri dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maka kalau kemudian misalkan terjadi hari Arafah ke hari Sabtu atau hari Asyura ke hari Sabtu, maka ini tetap saja disyariatkan untuk berpuasa. Demikian pula bagi yang menunaikan Siam Dawud, ya. Kalau ngepas hari Sabtu maka ini juga boleh. Kemudian yang kelimanya, an-nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu 'adah. An-nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu 'adah. Separuh yang kedua dari bulan Sya'ban bagi yang tidak memiliki kebiasaan. Jika yang tidak menjadi tidak memiliki atau tidak menjadi kebiasaan. Ini dalilnya, qala Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Ini termasuk yang dilarang. Jika sudah separuh dari bulan Sya'ban maka jangan berpuasa. Wa anhu aydan, demikian pula riwayat yang kedua dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmin yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalikal yawm. Janganlah salah seorang dari kalian itu mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali seseorang yang dia berpuasa sebelumnya, maka berpuasalah pada hari itu. Yang memulakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan Sya'ban ini adalah manakala kita tidak membiasakan. Dari awal Sya'ban kita tidak puasa misalkan, sampai pertengahan Sya'ban, maka tidak boleh untuk kemudian kita berpuasa. Tapi kalau kemudian kita memperbanyak puasa dari awal Sya'ban sebagaimana kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka tidak mengapa untuk berpuasa meskipun melewati separuh dari bulan Sya'ban. Karena hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan Rasulullah tidak pernah memperbanyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ini disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Bahkan diriwayatkan oleh para sahabat, terkadang sepertinya puasa terus seakan tidak berbuka. Ini setiap hari, tapi terkadang juga sama sekali. Ya. Jadi ini yang dilihat oleh para sahabat, kesaksian dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini tentang bulan Sya'ban. Apalagi kemudian lebih lagi adalah mengkhususkan nisfu Sya'ban, malam harinya untuk qiyamul lail, pagi harinya berpuasa, maka ini tidak ada riwayat yang sahih tentang keutamaan dari malam nisfu Sya'ban. Ini hadisnya imma maudhu atau lemah sekali, dhaif jiddan. Imma hadis itu palsu atau sangat lemah. Ya. Ini tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban dan salat yang mulai di malam harinya, kemudian berpuasa di siang harinya. Ini tidak ada tuntunan. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan puasa separuh, larangan berpuasa separuh di bulan Sya'ban. Kemudian yang ke-6-nya yaumus syak, hari ragu-ragu. Ini kembali kepada hadis tadi. Ya. Hari ragu-ragu. Ini ragu-ragu dalam hal ini sudah masuk Ramadan atau belum. Artinya dengan itu. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma qala, mengatakan, "Man shamal yawmal ladzi syakka fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala mengatakan, barang siapa berpuasa pada hari yang di situ ragu-ragu badannya, apakah sudah masuk Ramadan atau belum, dengan alasan kehati-hatian misalkan, jangan-jangan sudah masuk Ramadan, maka kemudian berpuasa, maka dikatakan faqad 'asa Abul Qasim, sungguh telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini puasa di hari syak, jadi ragu-ragu ini bukan satu ibadah, tapi ini suatu kemaksiatan karena Rasulullah melarangnya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya hadisnya Abu Hurairah di atas tadi, la yataqaddaman ahadukum Ramadan, jangan salah seorang dari kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya dengan alasan hati-hati, maka ini hal yang tidak dibenarkan. Karena kembali kepada tuntunan yang sudah kita bahas di awal dari masalah Ramadan adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika terjadi mendung awan, maka genapkan hitungan bulan itu 30 hari. Ini tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa taala yang dilarang dari puasa yang dilarang. Kemudian yang ke-7. Shaumud dahr. Wa in aftara al-ayyam al-manhi anha. Berpuasa apa terus menerus ya, yumedah puasa tahunan ya, setahun tahunan ya, meskipun dia berbuka di hari-hari yang terlarang. Misalkan setahun puasa terus, kemudian di hari Lebaran, di hari Tasyrik, nah dia tidak berpuasa. Maka ini termasuk yang dilarang. Karena tidak ada puasa yang mau diperbaiki puasa kecuali dari puasa Daud. Ya. Ini yang ada pun ngedur terus ya, sampai satu tahun. Maka ini tidak ada sunnahnya. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ini masa mudanya ya, riwayat di masa mudanya yang rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin qiyamul lail, ini Abdullah bin Amr bin As saingan dengan Abdullah bin Umar. Ini semangat dalam beribadah. Dan Abdullah bin Umar ini selalu nguntit Nabi. Ini selalu mengikuti Nabi SAW dalam segala gerak-geriknya. Apa yang dilakukan Rasulullah dilakukan. Meskipun itu diperintahkan atau tidak diperintahkan, ini kelebihan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula di sini Abdullah bin Amr. Maka dilihatkan dari beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah bin Amr, innaka la tasumud dahr wa taqumul lail. Wahai Abdullah bin Amr, sungguhnya engkau ini berpuasa setahun dan engkau qiyamul lail terus-terusan ya. Wa innaka idza fa'alta dhalika hajamat lakal lahul ain wa nahaka. La sama man sama al-abad. Kata Rasul, sesungguhnya jika engkau melakukan itu, hajamat lahul ain. Hajamat lahul ain. Maka ain itu akan menyerangnya, wa nahakat. Yani akan apa namanya? Merupakan tahdid ya, ancaman atau tahdir dari Nabi SAW akan terkena ain ya, hajamat lahul ain, diserang padanya ain. La sama man sama al-abad. Nah, ini jelas lagi, la sama man sama al-abad, tidak ada puasa bagi yang berpuasa selamanya. Muttafaqun alaih, menunjukkan larangan dari Nabi SAW puasa dahar. Kemudian riwayat yang kedua, wa Abi Qatadah Al-Harith bin Ribai radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tasum, bagaimana berpuasa? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan pertanyaannya itu, bagaimana puasa? Rasulullah marah dengan ucapannya ini. Falamma ra'a dhalika Umar qala, tatkala Umar bin Khattab melihat seperti itu dari Nabi alaihi salatu wasallam, ini melihat kemarahan Nabi, qala, beliau mengatakan radhina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya, na'udzu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulih, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabb kami dan kami ridha Islam sebagai agama kami dan kami ridha Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai nabi. Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari murka Rasulnya alaihi salatu wassalam. Falam yazal Umar yuraddiduha. Dan Umar Khattab terus mengulang-ulang ucapan ini, radhiyallahu anhu rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya. Ini diulang-ulang terus oleh Umar hatta sakana ghadabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai tenang, mereda dari kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kullahu? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa satu tahun penuh seluruhnya? Qala la sama wa la aftara. Tidak ada puasa, tidak ada iftar, ya. Ini artinya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, larangan berpuasa terus menerus. Dan ini kisahnya yang pertama adalah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ini hadis yang panjang. Rasulullah mengatakan seperti itu, melarang puasa terus menerus. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat puasa Senin Kamis. Kata Abdullah bin Amr, saya masih kuat lebih dari itu. Kemudian pertamanya adalah puasa 3 hari setiap bulan, dan itu sama dengan puasa 1 tahun. Karena al-hasanatu bi asyamdzaliha, 1 hari sama dengan 10 hari, berarti 3 hari sama dengan 1 bulan. Kalau terus setiap bulan berarti 1 tahun sudah. Nilainya sama dengan 1 tahun. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan, saya lebih kuat dari itu. Kemudian puasa Senin Kamis. Misalnya kemudian juga mengasih ngenyang. Ngenyang untuk lebih kuat. Kalau kita ngenyang yang lebih, ini sahabatnya. Ini ya. Ini para sahabat seperti itu semangatnya. Kalau kita yang ngenyang, ya yang ringan ini. Allah musta'an. Jadi kemudian Rasulullah memberikan syarat untuk puasa Daud. Itu pun juga masih ngenyang lagi, masih nawar lagi. Saya lebih kuat dari apa? Masih kuat lebih dari itu. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari puasa Daud alaihi salam. Maka ini nas dari Nabi alaihi salam. Adapun puasa dahar seperti ini adalah, meskipun ada sebagian orang melakukan. Dan saya tahu ada orang sudah meninggal. Ya. Ada meninggal dari tokoh NU. Ya. Saya tahu dan saya pernah nanya juga. Kali ini termasuk pernah ketemu tak nanya. Benar. Jawabannya pun apa namanya, enggak menjawab iya atau tidak. Tapi jawabannya, kenapa saat kok puasa itu? Tokoh NU juga. Jawabannya memang sumu tasihu. Nah, apalagi ini jawabannya dengan hadis yang palsu lagi. Jadi sumu tasihu, berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Ini bukan hadis. Ya, tidak ada asalnya. Ini subhanallah, kadang-kadang seperti itu. Jadi ya, hafidhul lain. Ya. Ini banyak orang-orang yang apa namanya, terkadang mengaku hadis tapi ternyata seperti hafidhul lain. Ya, kemarin juga ada seperti itu. Tokoh NU juga, ya, muhaddits juga berdalil dengan ini hadisnya tentang penciptaan Adam alaihi salam. Kemudian Adam mengatakan apa namanya, tentang untuk membenarkan ini, membenarkan apa namanya, bertawassul dengan Rasulullah. Mengatakan wa bi Muhammadin, tawassul dengan Rasulullah. Itu juga berdalil dengan hadis itu. Yang hadis itu memang dibawakan oleh Syekhul Islam di fatwa. Tapi dibantah oleh beliau di tawassul wal wasilah. Di tawassul wasilah, di kitab khusus masalah punya karya Syekhul Islam juga tawassul wasilah. Dan itu masyhur di kalangan ulama kalau beliau apa membantah dengan itu. Dalilnya katanya ini disahihkan oleh Syekhul Islam. Mana Syekhul Islam mengatakan seperti itu? Kemudian hadisnya adalah hadis palsu. Ya, hadis palsu. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifah wal mawdu'ah. Hadis palsu. Dalilnya cuma gitu saja. Ini dibawakan kadang-kadang seperti itu, asal comot saja. Padahal beliau hanya membawakan syarat gitu ya. Maka ini hendaknya kita hati-hati dengan hadis-hadis yang tidak benar. karena ini bukan masalah yang ringan ya. Ketika berbicara atas nama agama, kemudian berdalil asal somat, ini kalau para muhadin mengatakan adalah hatibul lail, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Asal somat mencari kayu bakar di malam hari, boleh jadi yang diambil itu ular ya. Ada melintang di kiranya ranting, mungkin malahan ular ya, seperti itu jadinya. Maka istilahnya para muhadithin, kalau dalil asal somat saja itu dikatakan hatibul lail. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala tentang puasa dahar. Kemudian kemarin terkait dengan puasa Rajab ini juga tidak ada ya. Hadis-hadis yang ada terkait dengan masalah berbanyak puasa Rajab ini tidak ada sahih. Ya. Adapun kemudian memperbanyak ibadah di bulan Rajab, ini sesuatu yang disyariatkan karena ini masuk di antara Asyhurul Hurum. Ini sudah masuk bulan Rajab ya, sudah pekan pertama di tanggal 6 masalah sekarang ini. Tanggal 6 ini bulan Rajab. Maka ini merupakan, karena ini termasuk di antara Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah. Ya, di mana disebutkan tentang bulan apa namanya? Bulan Asyhurul Hurum ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Empat bulan yang dimuliakan. Maka disunnahkan untuk kita memperbanyak ibadah. Bulan untuk kita banyak memperbanyak ibadah, bulan untuk kita banyak menabung. Karena kebaikan-kebaikan yang ada di Asyhurul Hurum, bulan mulia ini tentunya adalah berlipat. Sebagaimana kemaksiatan juga demikian. Ini juga hanya kita menahan diri, karena juga kemaksiatan yang dilakukan di bulan Rajab pun juga nilainya berbeda. Ini bulan yang dimuliakan dan ma'ruf di kalangan Ahlul Jahiliyah dahulu ya, itu termasuk di antara sisa-sisa Millah Ibrahim alaihissalam, adalah mereka memuliakan bulan-bulan haram ini. Jadi kalau sudah tiba bulan haram, Asyhurul Hurum ini, gencatan senjata ya, yang tadinya perang ya, bisa terus-terusan, di bulan-bulan itu mereka berhenti. Maka kita lebih utama untuk memuliakan bulan itu dari mereka Ahlul Jahiliyah. Untuk kita hendaknya memperbanyak ibadah dan menghentikan dari halal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan dari keutamaan di bulan Rajab itu saja adalah keutamaan dari Asyhurul Hurum itu saja. Untuk banyak kita menabung nilainya lebih. Kemudian berikutnya, an-nahyu an siyamil mar'a wa zaujuha hadir illa bi'inni. Larangan seorang istri berpuasa dan puasa sunnah di sini ya. Larangan seorang istri berpuasa sunnah dan istrinya itu apa suaminya hadir. Artinya ada suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Sampai ini menunjukkan keutamaan bakti seorang istri terhadap suaminya. Sampai hak Allah Subhanahu wa taala yang sunnah ini dikesampingkan ya. Menunjukkan keutamaan. Ini ya. Keutamaan dari baktinya seorang istri terhadap suaminya, sampai toh mau menunaikan ibadah sunnah ini harus minta izin dulu kepada suaminya. Maka ini tidak boleh. Kalau kemudian suaminya melarang, maka ini ya jangan berpuasa. Kalau kemudian nekat, ini maksiat. Dikatakan ini sebagai suatu kemaksiatan. Ya. Dan ini jangan kemudian dulu ini kan Allah apa, masa perintah Allah di kesampingan daripada perintah yang menentukan itu juga Allah kan? Artinya membuat syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keutamaan dari hak suami. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasum al-mar'ah wa ba'daha shahidun illa bi'innih. Janganlah seorang wanita itu berpuasa sementara suaminya itu hadir. Artinya ada suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Ini tentunya adalah puasa sunnah. Adapun puasa wajib, maka tidak harus taat kepada suaminya. Karena kalau itu adalah puasa wajib ya. Misalkan puasa wajib nadar, atau misalkan bayar utang Ramadan misalkan, Maka ini tidak perlu menuruti atau izin kepada suami. Jadi kalau puasa sunnah, yang menunjukkan besarnya bakti seorang istri terhadap suaminya, karena suami adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang suami tetap kedua setelah kepada Allah adalah kepada kedua orang tuanya. Bagi laki-laki adalah kedua kepada orang tua adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan taat kepada istrinya, tidak. Bukan kemudian seorang suami taat kepada istrinya, malah enggak benar seperti itu ya. Kadang tidak memahami dasar-dasar seperti ini ya. Ya, kemudian tidak sedikit yang kemudian seorang suami pun rela karena cintanya pada istrinya kemudian nuruti suaminya ya. Dalam semua menuruti istrinya dalam semua hal yang diinginkannya, walaupun harus melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afiyah, Allahumma musta'an ya. Ini yang terjadi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, walau anni dalam bukannya seandainya aku dibolehkan untuk kemudian diperintahkan seorang seorang itu bersujud kepada manusia, dibolehkan itu. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Pasti aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi ini tidak dibolehkan. Tapi kalau Syiah boleh. Syiah itu boleh, mereka mengatakan seperti itu. Dalilnya apa? Sujudnya malaikat, sujudnya Adam kepada apa? Sujudnya malaikat, sujudnya iblis kepada Adam. Malaikat kepada Adam. Dalilnya itu. Maka boleh ya, seorang murid untuk sujud kepada gurunya. Ya. Ini. Maka ini orang Syiah seperti itu, menyelisih kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah dari permasalahan siam. Kemudian berikutnya adalah masuk dalam masalah iktikaf. Menyempurnakan dari puasa ini adalah dengan iktikaf. Qala wal i'tikafu fil ashr al akhir min ramadan sunnatun mustahabbah iltimasan lil khair wa talaban li lailatul qadar. I'tikaf di 10 yang terakhir di bulan Ramadan adalah sunnah mustahabbah iltimasan lil khair, dalam rangka mencari kebaikan ya. Iltimas, mencari kebaikan, dan juga mencari Lailatul Qadar untuk mendapatkan taufik dari Allah agar bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini etika. Tentunya tiada lain adalah karena keutamaannya dari malam Lailatul Qadar ini. Sebagaimana dulu sudah kita bahas di tafsir surat Al-Fajr. Jadi yang dijelaskan oleh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala tentang 10 terakhir di bulan Ramadhan dan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ya. Bahwa 10 terakhir di bulan Ramadhan adalah malam-malamnya. Malamnya ini lebih baik, karena ini dalamnya ada Lailatul Qadar. Adapun siang harinya, maka 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi aman minha min ayyamil ashr." Tidak ada amalan-amalan yang amal saleh itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diwajibkan lebih besar pahalanya dari amalan yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala jihadu fi sabilillah?" Qala wala jihadu fi sabilillah. Tidak juga bisa dengan jihad fi sabilillah. Artinya masih lebih baik amalan yang lain daripada jihad fi sabilillah. Pada jihad fi sabilillah adalah dzarwatus sanamil Islam. Merupakan puncak kemuliaan dalam Islam adalah jihad. Namun demikian, amalan saleh dilakukan di 10 pertama bulan itu lebih baik. Kecuali kata Rasul, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bi syai'." atau kama qala alaihi salatu wasallam, kecuali seorang yang dia pergi dengan jiwa dan hartanya pergi berjihad kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun. Maka ininya meninggal di medan jihad tapi baik. Ini tentang keutamaan perbandingan antara 10 pertama dan 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian keutamaannya firman Allah Subhanahu wa taala satu surat penuh. Di surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya kami telah turunkan. Anzalnahu. Ya, kami telah menurunkannya, yakni Al-Qur'an. Ya. Ini anzalnahu. Dhamir di sini tidak ada kembalinya, artinya tidak ada lam yusbaq, tidak didahului dengan keterangan sebelumnya. Jadi itu adalah sesuatu yang maklum, ya, sesuatu yang maklum. Dhamir di situ hu, kembalinya adalah pada Al-Qur'an, kan, seperti juga disebutkan di awal surat Ad-Dukhan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sunya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri khairu min alf syahr. Satu malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, ini 1000 bulan. Ini kurang lebih berarti 80 sekian tahun, 83 tahun ya. 1000 ya. 83 tahun. Ini satu malam sama dengan 83 tahun. Kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini keutamaan. Meskipun demikian, ini juga ada yang mengingkari adanya Lailatul Qadar. Katanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi di masa Rasulullah khusus. Nah, yang dari saudara kita di MTA mengatakan seperti itu juga. Ya. Ini tidak benar. Kalau kemudian itu terjadi di masa Rasulullah saja, ayat ini hanya iming-iming saja. Apa manfaatnya ayat ini? Ya. Ayat ini berarti tidak ada maknanya. Hanya sekedar cerita begitu saja. Maka ini adalah bisa kita khawatirkan, termasuk mendustakan kepada surat ini. Ya. Dan itu pun juga tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Dari para ulama, ya. Ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada satupun abral qurun. Ya. Jadi semenjak para sahabat dahulu, bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, ummahatul mu'minin, para sahabat mereka juga itikaf untuk meraih, mencari Lailatul Qadar ini. Ummul mu'minin Aisyah masyhur, beliau juga itikaf. Dan ini riwayat yang banyak. Maka bagaimana kemudian hal itu ditolaknya? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amal. Para malaikat tanazzul, saling turun, naik turun, ya. Turun. Dan ruh juga malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Rabb mereka min kulli amal, dari semua perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan keselamatan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Ini. Qala, ini dasar pokoknya adalah keutamaan dari Lailatul Qadar. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al awakhir min Ramadan wa yaqul taharrau Lailatul Qadar fil ashr al awakhir min Ramadan. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawir, namanya yujawir ini bertetangga di malam 10 terakhir, di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Dan dia mengatakan taharrau. Ini tahari, jagalah malam Lailatul Qadar. Ini usahalah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan Rasulullah tidak itikaf tapi mujawir. Ya. Mujawir artinya lebih banyak di masjid. Banyak di masjid tapi tidak itikaf di riwayat ini, ya, makna yujab karena ini bertetangga dan artinya malamnya di masjid, ya, siangnya kembali kepada keluarganya. Ini makna mujab. Wa anha, kemudian juga riwayat dari Aisyah juga bahwa Rasulullah SAW bersabda taharau Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah mengatakan jagalah, wasani usahalah untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 yang terakhir bulan Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahuttu ala qiyamiha wa yarghabu fihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk qiyamul lail, untuk qiyam artinya untuk menegakkan malam-malam itu dengan ibadah dan juga memberikan motivasi pada malam itu untuk banyak beribadah. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini dengan iman dan ikhtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ya, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lewat. Ini hadis yang menunjukkan Rasulullah mujawir, tapi juga banyak yang menunjukkan Rasulullah itu itikaf. Dengan itikaf menyingsingkan lengan bajunya, mengencangkan ikat pinggangnya, dan menjauh dari istrinya. Itikaf seperti juga riwayatnya dari Sofiyah yang juga mendatangi Rasulullah dalam keadaan beliau itikaf di masjid. Kemudian juga riwayat dari Aisyah yang Rasulullah menjulurkan mendongakkan kepalanya di kamarnya Aisyah, kemudian Aisyah menyisirinya beliau di masjid, karena rumahnya adalah kamar itu berimbitan dengan masjid. Ini menunjukkan dalam keadaan Rasulullah itikaf. Tapi juga artinya mujabir bisa itikaf juga. Yang penting malam kalau tidak sempat itikaf. Kan itikaf ini kan sunnah. Tapi menunaikan yang wajib adalah wajib. Apalagi yang dinas. Ya. Yang punya dinas misalkan. Ya. Maka tidak boleh untuk kemudian melakukan yang sunnah sementara yang wajib itu ditinggalkan. Ya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan, hal seperti itu. Kalau dikatakan menunaikan yang sunnah, karena ini adalah sunnah, sementara ini adalah kecuali kalau dengan izin, misalkan ambil cuti atau apa. Jadi kalau kemudian tanpa ini kemudian alasannya itikaf, ini hal yang tidak dibenarkan. Ya. Kemudian wala yakunu al-itikaf illa fi masjid, dan tidak ada itikaf kecuali di masjid. Diqaulihi ta'ala wala tushuka tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian wa antum akifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid. Wa lana mu'takifun wa mu'takif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid itu juga tempat iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini itikaf, ini di masjid. Kemudian, ini tidak di rumah. Bagaimana yang di rumah? Ya, di rumah bukan itikaf. Wa yustahabbu lil mu'takif, meskipun perempuan, ya, juga dibolehkan untuk itikaf. Manakala aman dari fitnah, ya. Karena ummahatul mukminin juga mereka itikaf di masjid. Qala yustahabbu lil mu'takif an yushghila nafsahu bi ta'atillah. Disunnahkan bagi seorang itikaf untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, seperti sholat, baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, bersolawat atas Nabi SAW, berdoa, mudzakaratul ilm, juga untuk mudzakarah dengan ilmu, ya, belajar dan semisalnya dengan hal-hal yang itu bermanfaat. Wa yukrahu lahu an yushghila nafsahu bima la ya'nihi min qawlin aw 'amal. Dan dimakruhkan baginya untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Kama yakrahu lahu al-imsak 'anil kalam. Sebagaimana juga dimakruhkan baginya untuk menahan diri dari berbicara. Tidak mau ngomong, tidak mau komunikasi, ya. Ya. Kemudian semedi gitu aja. Ini bukan itikaf, tapi ini semedi, ya. Lah benarnya. Dzannan minhu anna dzalika bima yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Dia menyangka yang seperti itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak benar seperti itu. Wa yubahu lahu al-khuruj min mu'takifihi lil hajah allati la budda minha. Dibolehkan juga untuk keluar dari tempat itikafnya jika memang itu dibutuhkan. Dil hajah, memelihara, seperti ke kamar mandi atau mungkin mengambil makanan manakala tidak ada mengambilnya, ya, berbuka misalkan manakala tidak misalkan itikaf di masjid, kemudian makannya harus keluar warung misalnya kemana, maka itu dibolehkan seperlunya saja. Kama yubahu lahu tarhila syarihi tarjila syarihi, sebagaimana juga dibolehkan untuk menyisiri rambutnya, wahal tirasihi wa taklimi adbarihi wa tandhibi badanih, boleh juga menggundul rambutnya atau juga taklimi adbarihi, memotong kukunya dan membersihkan badannya. Ini satu hal yang dibolehkan. Wa yabtul itikadul khuruj li ghairi hajah bil wata, demikian pula batal iktikafnya dengan keluar dari masjid tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Demikian pula dengan hubungan suami istri, maka ini batal iktikafnya. Ini jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa taala merupakan kesempurnaan dari Ramadan adalah dengan menghidupkan malam-malamnya, minimalnya menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan ini 10 terakhir, atau kalau bisa iktikaf itu lebih baik, ya. Ini yang kita bahas pada kesempatan ini, insyaallah taala kita lanjutkan dengan kitab zakat, dan mestinya adalah langsung zakatul fitr, tapi zakatul fitr digabungkan dengan zakatul mal, ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.